Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca bahasanya isim la nafiah itu ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad di sini yakni lawannya mudhaf dan syabih bil mudhaf. Lawannya mudhaf dan syabih bil mudhaf, walaupun dia mutsanna, walaupun jama', selama dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf maka namanya mufrad. Mufrad dalam bab ini lawannya mudhaf dan syabih bil mudhaf. Kalau isim la nafiah di sini mufrad, yakni bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, maka dia mabni fi mahal nasab, seperti la rajula bil baiti. La rajulaini bil baiti, la muslimina fil barat. Adapun kalau seandainya mudhaf atau syabih mudhaf maka dia mansub. Contohnya la gulama rajulin hadirun. Gulama di sini mansub. Kenapa? Karena dia ghair mufrad. Gulam mudhaf, rajulin mudhaf ilaih. Ini contoh isim la yang ghair mufrad karena dia mudhaf. Katakan rahimahullah ta'ala, la gulama rajulin hadirun. Ini contoh yang ghair mufrad. Idzan, madza yakunu, bagaimana i'rabnya? Mansuban, dia mansub. Gulama mansub, karena dia isim la, dan dia mudhaf. Wa li hadza naqulu, la rajula fil baiti, la nafiyah li jins rajul ismuha mabniyul fathhi fi mahal nasab. Adapun la gulama rajulin hadirun naqulu fi arabiha la nafiyah li jinsi gulam ismuha mansub biha bila la naqulu mabni, tidak kita kata mabni tapi kita katakan mansub, naqulu mansubun biha walaupun nasbihi al-fathah zahirah di akhirhi. Contoh syabih bil mudhaf. Boleh sebutkan dulu definisinya, apa itu syabih bil mudhaf? Yani ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'na. Ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'na. Syabih bil mudhaf adalah apa yang terkait dengannya sesuatu yang merupakan kesempurnaan maknanya. Terkait dengan dia sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Ai ma kana lahu ma'mud. Ya, yang merupakan ma'mud. Contohnya la waliman linnasi muflihun. Waliman linnas. Dia bukan mudhaf ilaih. Tetapi linnas ini mintama makna zalim. Kalau seandainya tidak ada nas, linnas, belum sempurna maknanya. Sehingga, la waliman linnas, karena linnas ini penyempurna makna zalim, maka dikatakan syabih bil mudhaf. Mirip dengan mudhaf. Sehingga, la waliman, waliman di sini mansub. Mansub, bila nafiyah jins, iya, karena dia isim la yang ghairu mufrad. Dia syabih bil mudhaf. Qala rahimahullahu ta'ala zaliman syabih bil mudhaf li'annaha ta'allaqa biha syai'un, karena terkait dengan dia sesuatu yakni wahiya alinnas yang merupakan penyempurna maknanya. Wa naqulu hadha syabihun bil mudhaf. Wa nansibu ismala, karena dia adalah syabih bil mudhaf maka kita akan nasabkan isim lainnya. Wa naqulu la zaliman lil ibadi muflihun. La zaliman lil ibad atau la zaliman lin nasi muflihun. Qala idza qulta la rajulaini huna. La rajulaini huna. Rajulain mufrad. Kenapa? Karena dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Walaupun dia mufanna, tapi dalam bab ini dia kita katakan isim la yang mufrad. Karena bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Kaifa u'ribuhu, bagaimana kita i'rab? Saya i'rab, aku lu la nafiyah li jins. Rajulaini ismuha mabniun alal ya niyabah al-fathi fi mahal nasab. Sehingga ibarah yang mudah kita katakan isim la yang mufrad itu mabni ala mayun sawbihi. Mabni ala mayun sawbihi fi mahal nasab. Mabni, mabninya ala mayun sawbihi. Dengan apa dia mansubnya? Dengan fathah atau dengan ya? Dan dia fi mahal nasab. Di sini rajulain. Rajulain dia mansub musanna. Musanna itu ya, dia mansub dengan ya. Maka kita katakan rajulain isim la mabni alal ya. Niyabul fathah fi mahal nasab. Idza qulta la sayyarata ujratin huna. La sayyarata ujratin. Di sini mudhaf mudhaf ilaih. Sayyarah mudhaf. Ujrah mudhaf ilaih. Berarti ini. Berarti isim la'nya gairu mufrad. Karena dia mudhaf. Berarti kita katakan sayyarah mansub. Lai sayyarata ujratin huna. Sayyarah mansub. Kenapa? Karena dia mudhaf. Berarti dia isim la' yang gairu mufrad mudhaf. Sehingga kita katakan mansub. Bukan mabni tapi mansub. Lian mudhaf. Idza qulta la tali'an jabalan huna. La tali'an jabalan huna. Tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Jabalan di sini adalah penyempurna makna tali'. Tali'an masih terkait dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya, jabalan. Sehingga namanya syabih bil mudhaf. Tali'an jabalan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu berarti isim yang bukan mufrad. Iya, berarti kalau bukan mufrad dia mansub. Kita katakan tali'an, tali'an isim la nafiyah mansub. Karena dia syabih bil mudhaf. Kita beli idza qulta la tali'an jablan sa'una mansub. Karena syabih bil mudhaf, wajib nasbuhu. Rahimahullah ta'ala wasyabih bil mudhaf ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nah. Sudah ulangi lagi, apa itu syabih bil mudhaf? Syabih bil mudhaf adalah apa yang terkait dengannya sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Dan itu adalah ma'mulnya. Ma'mulnya. La tali'an jabalan. Jabalan penyempurna mana tali'an. Dan dia adalah ma'mulnya. Karena yang dinaiki, yang didaki adalah gunung. Ma'mul. Penyempurna dan dia ma'mulnya. Pemisal, la tali'an jabalan. Hadha tali'an. Muqayyadun bimadha? Kata tali'an, muqayyadun bimadha? Dia terkait dengan apa? Bijabal. Iya, tidak ada pendaki. Pendaki apa? Tidak sempurna kalau tidak ada jabal. Maka, ini muqayyad dengan jabal. Idzan ta'allaqa bihi syai'un min tawi ma'na. Terkait dengan dia sesuatu yang merupakan makna, penyempurna maknanya. Si jabal adalah penyempurna makna tali'. Ya berarti, ya tali'an jabalan adalah syabih bil mudhaf. Dan kaidah dalam bab la nafiyah, kalau isim la yang syabih bil mudhaf, maka dia mansub. Dia mansub. Nah, rahimahullah ta'ala, kalau irabi jabalan, kalau mau ini, dia maful bih dari tali'. Jabalan maful bih dari tali'. Qala, contoh berikutnya, la sakina fil baiti hadirun. La sakina fil baiti hadirun. Ini pun contoh syabih bil mudhaf. Kenapa? Karena sakin terkait dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu fil bait. Ya fil bait ini menyempurnakan makna sakin. Sehingga namanya syabih bil mudhaf. Terkait dengan dia sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Berarti syabih bil mudhaf. Kalau dia syabih bil mudhaf berarti sakin i'rabnya adalah mansub. Mansub. Idzan naqul la sakinan. Ini mansub. La sakinan fil baiti hadirun. Sakinan. Mansub. Karena dia syabih bil mudhaf. Yani anna man sakana al-baita laysa bihadir. Maknanya orang yang tinggal di rumah tersebut tidak hadir. Kalau qulta, kalau kamu baca la sakina fil baiti hadirun, qulna hadha khata. Kalau dibaca dengan fathah tanpa nasab, keliru. Wassawabu la sakinan fil bait. Sakinan isim la mansub karena dia adalah syabih bil mudhaf. Sakin bil bait karena hadza laysa bi fardihi bal huwa syabihun bil mudhaf. Rahimahullah taala, ini kembali ke permasalahan awal. Ini sekarang beliau contoh-contoh lagi, ulangi lagi. Enggak apa-apa, masyaallah kita terus ulangi. Kata pepatah ma takarrara taqarrar. Ma takarrara dengan kaf, taqarrara dengan qaf. Iya, apa yang terulang itu akan kokoh, mantap diingatan. Ma takarrara taqarrara. Kata beliau, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Ini contoh pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu ketika la berulang dan dia bertemu dengan nakirah. La darara wa la dirar, ingat. Kalau la-nya beramal. La-nya beramal, la darara, maka dirar yang kedua bisa tiga wajah. Iya, bisa tiga wajah. La darara wa la dirara. La darara wala diraran. La darara wala dirarut. Tapi kalau seandainya la-nya tidak beramal, la dararun cuma bisa dua wajah. Iya, cuma bisa dua wajah. Ya. Cuma bisa la dararun wala dirara. La dararun wala dirarun. Itu sudah kita baca. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara yajuzu fiha salasatu aujuhin. Idza banit al-awwal, boleh pada dirar itu tiga wajah, tiga i'rab, ya dibaca dengan mabni mansub atau marfu. Idza banit al-awwal, kalau isim yang pertama darar kamu mabdikan al-fathi, la darara wala dirara, la darara wala diraran, la darara wala dirarun. Tidak wadai rafat al-awwal, tapi kalau kamu marfu yang pertama, yaitu la'nya tidak beramal, jazafihi wajahan. Iya, hanya boleh dua, la dararun wala dirara, la dararun wala dirarun. Hanya dua aja. Rahimahullah ta'ala, faqulu masalan, la darara wala dirar. Ini betul. La darara wala dirarun. Ini sahih. Wala dararun wala dirara, ini sahih. Tetapi kalau wala dararun wala diraran, ini keliru. Kenapa? Karena kalau isim yang pertama, yaitu dararun, dibaca marfu, itu hanya bisa dua. Hanya bisa dua. Isim yang keduanya hanya bisa di mabni atau marfu. Tidak bisa dimansub. Sehingga kalau dibacanya la dararun wala diraran, keliru. Hanya bisa la dararun wala dirara atau la dararun wala dirarun. Tidak bisa la dararun wala dirara. Ini sudah kita baca. Namun Allah haram isyarat. Diulang-ulang. Ini penting. Sebetulnya ini pembahasan mutamimah. Tapi bagus diulang-ulang. Walau.